Kemudian kita mengetahui bersama bahwa sekarang ini Syiah telah menguasai Yaman, bagian Sana'a. Bantuan luar biasa dari orang-orang kufar, dari Inggris, dari Amerika, dari Iran dan sebagainya. Jadi kalau Yaman sudah ditundukkan misalnya, itu sangat membahayakan dunia, bahkan bagi Saudi sendiri, terhimpit Iran, Irak, Suria, Lebanon, demikian pula sini Yaman. Di Indonesia sudah berapa ratus pondok pesantren miliknya orang Syiah. Sementara Ahlus Sunnah terkadang tersibukkan masalah-masalah yang remeh atau masalah-masalah yang memang jelas ada ijtihad para ulama di masalah tarbiyatun nisa. Kita katakan maksudnya pendidikan wanita itu wajib. Namanya tarbiyah pendidikan nisa, TN disingkat TN, terserah mau apa. Kuman dalil talabul ilmi fariidhah 'ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan ini meliputi juga para wanita. Dan wanita-wanita yang belajar, yang bertauhid, yang mengetahui manhaj yang benar, ini dibangunkan nih. Itu akan bisa mendidik putra-putrinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak punya akidah yang benar, bahkan mungkin Quran saja tidak bisa baca, bagaimana mau di rumah atau seorang yang tidak punya ilmu kecuali itu saja? Alasannya harus hijrah. Memangnya hijrah itu sekedar balik tangan begitu? Coba perintahkan orang ngancam untuk hijrah ke sini, mau benda. Perintahkan orang beli hijrah ke sini, mau benda. Apakah kalian sanggup untuk nanggung tempat tinggalnya? Bukankah remeh, ya enggak? Sebagian kerja di tempat lain. Ada lagi di antara keluarganya yang keluarganya orang Syiah atau orang nasi uduk tulen, anti Wahabi. Itu sulit. Jadi harus bersikap adil. Ini kalau sekarang di Bengkulu sudah ada perempuan yang tidak ada mahramnya. Kenapa tidak dibicarakan? Jangan sampai seperti firman Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum itu menjadikan kalian tidak berlaku adil. Jadi harus adil dalam menyikapi. Jangan sampai ini karena temannya sendiri sudah dibiarkan, tapi kalau orang lain dihancurkan. Dan sebagian ikhwah itu justru merusak dakwah, menjelek-jelekan, justru berbicara malah menjelek-jelekan dakwah. Ketika orang bodoh bicara, idza sakatal lalu sakatal jahil qala khilaf, andaikan orang bodoh itu diam, akan sedikit perselisihan. Karena orang bodoh berbicara, ya semakin rusak keadaannya. Yang terbiasa di internet seperti Firman Hidayat ataupun Junaid ataupun siapa itu Samarinda, Snapnet, atau sekarang Abu Jasmine, semisal dengan itu. Coba lihat, rata-rata orang tidak punya ilmu sama sekali. Bagaimana kondisinya? Apakah mengira itu mengangkat damat? Tidak. Justru merendahkan damat, merendahkan syahaya. Terkadang masalah-masalah yang di situ, istihadnya para ulama. Saya sebutkan tentang fatwa Rabi'atun Nisa sudah ada. Syekh bin Baz, Syekh Mubil, Bahkan tatkala Syekh Hasan datang kemari, disodorkan fatwa Syekh Mukbil di hadapan Ustaz Nafil Rahman, di hadapan Fuad, di hadapan Irham Purworejo dan lainnya. Nah, Syekh Hasan mengatakan, "Idza la yatakallam ba'da hadza." Karena itulah, kalau begitu tidak boleh ada lagi yang membicarakan. Nah, kita berusaha untuk menjaga, untuk menjaga adanya mahram. Kalau seandainya semuanya dibolehkan di mas ini, mungkin perempuannya sudah ratusan, mungkin sampai 300, 400. Banyak kita tolak itu. Ketika tidak ada mahramnya banyak. Nah. Dan kan bisa didik di rumahnya. Coba kalian di rumahnya. Nanti sudah kenal HP, sudah ABG. Ibunya mungkin di ladang, anaknya main HP. Nah, lihat. Nah, yang perempuan-perempuan yang mungkin hubungan dengan laki-laki yang lain. Banyak apa enggak begitu? Banyak sekali. Ada lagi yang tersibukkan dengan fitnah. Gila wakol. Jadi kalau orang Syiah, oleh demikian semangatnya untuk mendakwahi dalam kesesatan, kenapa Ahlus Sunnah hanya demikian, jadi hanya gila wakol, fulan mengatakan demikian, fulan mengatakan demikian. Ini fuduli. Orang tidak punya kerjaan. Masalah ijtihadiyah, mulai dikritik dengan selebar-lebarnya. Kecuali kalau dalil jelas, misalnya taswir 6. Surah Dawud al-Arwah misalnya. Jelas ada dalilnya. Ini gambar diharamkan. Jelas di situ. Walaupun ada fatwa yang lain, tentukan ini dalil jelas. Nah, malaikat berbaik dan fiikal wala surah. Maksudnya malaikat tidak akan masuk rumah dalamnya. Ada gambar makhluk hidup dan ada anjing. Nah, firwayah, tamasil, patung-patung. Oh, ini kita tampilkan kan laki-laki aja. Memang yang terfitnah itu hanya laki-laki kepada perempuan, perempuan tidak terfitnah dengan laki-laki. Nanti perempuan-perempuan akan lihat, oh ini ustaznya ganteng ternyata. Saya mau jadikan istri yang keempat nih misalnya. Bisa terfitnah apa enggak kira-kira? Bisa sekali, ya enggak? Bisa sekali. Ini kalau ingin tahu, ini ustaznya, putra jam sekian. Ini ada dalilnya jelas. Masalah Hasan jelas tunduk kepada hukum tauhid. Iya Banda. Ada lagi membuat Hasan sesuai dengan syariat Islam di bawah Undang-Undang 45 dan Pancasila. Gimana Islam dijadikan di bawahnya Undang 45 dan Pancasila? Pelecehan, iya enggak? Lagi secara bahasa masalah ustaz, coba dulu sampai ramai itu masalah ustaz aja tidak boleh. Masalah saya punya lembaran pertemuan para qurra dunia, ini ustaz fulan, ustaz fulan, ustaz fulan, ini juga Imam Syafi'i betul ustaz lama bermulazamah kepada ustaz. Masalah ustaz aja bisa bicarakan, masalah pamflet bicarakan juga. Nah, bagaimana kalau ingin beritahu muhadharah sudah SMS loh. SMS dari mana itu? Semenjak kapan munculnya SMS? Apakah di zaman Nabi ada SMS? Waktu saya kecil aja belum ada. Kayak saya SD itu, bahkan ketika dulu di Damat baru akhir-akhir aja ada orang punya HP. Apa Anda lihat dulu di zaman Syekh Mubil bagaimana pasang pamflet? Ada yang bawa mobil mengumumkan di kampung-kampung. Baik itu di Tulul, di Rabiah, di Makwalan, di Ali Aziz, dan lain-lainnya. Jadi, orang-orang yang demikian tadi betul-betul apa? Saklek. Sampai Syekh Abi Amr pun tidak dikatakan Syekh, cukup Al-Akh Abu Amr. Seakan temannya sendiri itu. Al-Akh Abu Amr. Seakan temannya sendiri. Lalu tatkala ada sidangan, di zaman dulu tidak ada yang juga yang memanggil Syekh Abi Bakar Siddiq. Nah, sekarang para ulama mengambil syekh atau al-allamah. Apakah Rasulullah dipanggil al-allamah? Pernah dipanggil apa enggak? Enggak ada itu al-allamah. Al-hafiz misalnya. Atau al-faqih, al-muhaddis. Ya, Rasulullah tidak pernah dipanggil kayak begitu, ya enggak? Itu sekitar bahasa. Kemudian kita tidak usah tersibukkan dengan mereka al-kumaniyun atau yang lainnya, orang-orang yang musaghab, yang buat keributan. Bagaimana dulu tatkala ikhwah-ikhwah kita di Dammam dikepung, saya sudah mengingatkan kalau Dammam nanti dikalahkan, itu Syiah akan menyerang pemerintah, dan bahkan mungkin walaupun sekarang mereka tanda tangan untuk bersatu dengan orang Syiah yang mengaku ulama ahli sunnah di Yaman, itu hanya waktu saja, tenggang waktu. Nanti kalau sudah waktunya betul-betul mereka ingin menginginkan untuk merangi, akan dihabiskan itu semua. Banyak sekali yang menyesal, kenapa dulu ketika Damat digempur tidak ada yang membantu, kami tidak bantu, menyesal. Maka mereka sekarang ketakutan. Asyihaya sekarang di Saudi bersama ulama-ulama Al-Sunnah Jamaah, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Aziz, Al-Syeikh. Informasinya sudah membeli rumah di Riyadh. Sekarang masih berada di hotel yang di bawah jam terbesar di dunia. Hotel itu kalau semalam aja biayanya 2 juta. Kalau umroh 10 hari di sana 100 juta. Tapi itu hasil dari hotel tersebut digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi bukan masuk kantong sendiri. Ini dari pemerintah sana. Itu untuk kepentingan kaum muslimin. Kita lihat juga perjalanan dakwah. Kemarin kita pergi nomor 5. Nah, saya sendiri Awalkom, Nafil Rahman, Ahsani, juga Hazim ikut juga. Dimulai dari Surabaya. Kami hadrah di sana. Dan di pagi harinya kita menuju ke Medan. Rencana ngisi di Medan. Qadarullah, ini pesawatnya agak lambat. Naik Lion. Itu agak lambat. Kemudian setelah itu rencananya mau ke Stabat. Maka langsung kita ke Stabat. Di sana ada Ustaz Zaki dari Aceh. Juga ada Ustaz Al-Kilabah. Kemudian ke Kuala Simpang. Nah, pagi harinya ngisi di sana. Itu hari Jumat sudah. Di sana ada Ustaz Khalil Habidin. Nah, kemudian kembali ke Medan. Mengisi di Medan sudah malam itu, sekitar 10:30 baru mengisi, 10:30 malam. Ini baru mengisi taklim. Nah, agak ngantuk-ngantuk demikian. Di sana ada Ustaz Fadl Muhammad. Saya itu kisaran. Alhamdulillah kisaran sudah mulai ikhwah-ikhwah membeli tanah, ada sebagian yang mewakafkannya. Di sana ada Ustaz Faisal. Waktu itu masih pergi untuk sesuatu. Dan pergi dari mana ini? Dari Kuala Simpang sampai ke Medan sekitar 3 atau 4 jam. Saya itu ke kisaran sekitar 6 jam. Dan ke Bakal Batu sekitar 7 jam. Naik mobil. 2 hari di sana. Setelah itu kita menuju ke Balem. Tahu Balem? Ini tempatnya dulu di sini ada Abdul Qahar itu, Balem. Saya ngisi sebentar, kemudian dilanjutkan oleh Ustaz Nafil. Kemudian saya itu berpisah. Ini Nafil, Nafil itu menuju ke Duri. Di sana ada satu imam, kalau di bagian batu dia Abdul Ahad dan juga yang lainnya. Kemudian Abu Arqam ke Suram apa Suram? Suram Sukarame. Kemudian saya sendiri ke Mandi Angin dulu, ya, karena beringin banjir. Ke Mandi Angin ya cukup jauh. Ini berapa jam ya, itu lama sekali. Nah, di sana ada Ustaz Abi Hanifah. Kemudian ke Beringin, di sana ada Ustaz Ali Belora yang dulu pernah ngisi di sini, Ali Belora, Jawa Tengah, yang sudah menetap di sana. Kemudian kita bertemu di Pekanbaru. Kita berjalan dari sebagian mana dan sebagian dari Beringin, kita sendiri Beringin, Sanahud dari Duri, kena Barkom dari Suram. Berangkat jam 6 pagi sampai di Keritang itu jam 6 sore. 12 jam naik mobil. Ustaz Nafil menuju ke Belilas. Yang jauh lagi. Jalannya rusak, dia harus pakai mobil yang mahal itu. Nah, kemudian kita bertemu. Nah, Ustaz Nafil kembali ke Keritang. Ini tempatnya siapa Keritang? Di sini ada ini Teddy Kurnain. Ada kalau di sana di Beringin ada Abdul Wahab atau Arif, ketemu bapak-bapaknya ini. Di Keritang jumpa dengan Arif Nam Jambi. Ustaz nasihati anak-anaknya ini, kalau anak-anaknya nakal jawer aja Ustaz. Ini sudah ada amanah ini. Ini nakal-nakal nanti gini aja sudah. Enak. Mana Arif? Arif Beringin. Enggak ada lagi beli di bakso tadi, mana? Nah. Selanjutnya kita berjumpa di Jambi. Ya, sekian banyak ini. Rata-rata alhamdulillah jadi jamaahnya semakin bertambah. Ya, semakin banyak. Di Kerita yang dulu belum punya masjid, sekarang punya masjid, kemarin penuh juga masjidnya. Di beberapa tempat. Dan juga di Suram juga banyak. Di Beringin juga banyak. Di Mandi Angin juga lumayan banyak. Apalagi Bekan Batu lebih banyak lagi. Kemudian ini Jambi yang agak berkurang. Ini Jambi Kisruh. Ini berkaitan Muhammad Ja'far yang dulu kita rukyah sampai 6 bulan. Nah, sekarang rujuk ikut Luqman. Nah, berlepas diri dari Hajuriyun katanya. Allah alam siapa yang nulis ini, Muhammad Ja'far sendiri atau jinnya yang nulis. Nah, mengatakan apa? Nah, jadi ucapan yang bikin orang tertawa, ya enggak. Jadi mungkin yang nulis bukan Muhammad Ja'farnya ini. Lalu kita ruqyah, jenya di awal-awal, masya Allah itu. Saya masuki kamu, istri kamu, anak kamu sampai gila, nah, gitu sambil mukul kepala. Nah, di akhir jenya hanya ampun pak, dengan suara lirih. Nah, yang jelas belum selesai, belum tuntas. Ketika ikut Luqmaniyun, enggak diperhatikan sama Luqmaniyun, sama dengan Nolak Kemal, sudah mengatakan Syekh Luqman, ini masih aja diinjak-injak, malah diinjak-injak ya enggak. Malah diinjak-injak itu, sama Luqmaniyun ini malah diinjak-injak, dihabiskan malah. Kemudian dari Jambi, rencana ke Dabo, naik kapal kecil. Setelah beli tiket, diberitahu sama agen, ini ombaknya besar. Kemudian dibatalkan. Nah, misalnya kita naik pesawat, rencana tiga-tiganya mau ke Dabo, kemudian dari Jambi naik pesawat menuju Batam. Di Batam di sana, dan juga ikhwah di sana, minta kita untuk ngisi taklim sebentar, Setelah kita berpisah, saya ke Tanjung Pinang, Abu Arqam ke Dabu, Ustaz Nafil di Batam. Di Dabu, alhamdulillah banyak tokoh-tokoh masyarakat diundang juga, kepolisian, camat dan sebagainya datang. Di Tanjung Pinang juga banyak. Nah, banyak sekali. Ada cerita lucu ini. Jadi teman kita ngantuk-ngantuk ditanya, ini yang ngisi taklim siapa? Abu Turab ya? Iya, langsung pulang orangnya. Dikarang langsung pulang. Jadi ngantuk-ngantuk, kenapa kamu jawab begitu? Nah. Ini cerita lucu. Dan begitu mendengar Abu Turab langsung lari. Gak mau mendengarkan. Di dapat Batam juga banyak ikhwahnya di sana. Dulu kalau ngisi taklim di awal-awal itu sedikit. Dan sekarang di Batam pecah belah, tidak karu-karuan. Dari orang-orangnya Wildan pecah, dari Hilal Arifin dan sebagainya pecah semua. Kalau para ulamanya dipecah, apalagi orang-orang bawahannya tidak. Dulu bagaimana Luqman mengagungkan Abdurrahman Mar'i. Sekarang dikatakan mughaffal, mengikuti fatwanya Ubaid Jabiri. Mughaffal asli tadris, orang yang mughaffal enggak pantas untuk ngajar. Ditahdir semua ulama Yaman. Dianggaplah syekh baru, yang sebutkan kemarin. Siapa aja? Zakaria Adani, Nasir Adani, Salah Kentus, siapa lagi? Nah. Ada Abdul Khattab Libi. Yang dulu ketika di Damat mereka tidak ada satupun yang syekh, Yasin Adani. Enggak ada satupun di antara mereka yang syekh. Nah, atau Hani Ibrahim. Dulunya di Damat semuanya. Tapi setelah berselisih dengan ulama Yaman, nah sudah diangkat setinggi-tingginya. Pokoknya kalau ingin jadi syekh itu aja Luqman, nanti akan dijadikan syekh kalian. Nah, ya enggak. Siapa yang ingin ikut sana, biar jadi syekh nanti. Jadi banyak sekali para ulama betul-betul prihatin oleh kondisi Yaman, pertempuran demi pertempuran, apalagi manusia itu hanya inginnya duit. Sehingga kalau Ahlussunnah wal Jamaah hanya demikian keadaannya, tidak semangat dari ilmunya main-main, atau banyak penggembos para syaitan dari kalangan iblis ini. Nah, kapan dakwah akan bisa berkembang dengan baik? Masih banyak daerah-daerah yang butuh didakwahi. Busuk, bapak butuh mereka pengajaran akidah yang benar. Nah, hendaknya tersibukkan dengan ilmu, dengan dakwah, dan jangan menyerukan kepada kebatilan. Sebutkan hadis Abi Umamah mengenai masalah apa tasabbuh. Ya Rasulullah, innal ahl kitab ya'tazirun wala nam yataserwalu wala ya'tazirun qad sawarlu wa taziru. Ya Rasulullah, ahl kitab itu biasa pakai sirwa tanpa sarung atau penutup yang lain. Semantakan pakailah sirwal, pakai juga sarung. Apalagi pakaian yang betul-betul membentuk pantatnya misalnya, itu dihindari. Ini ada sebagian santri yang pakai celana begitu, jadi membentuk pantatnya. Ada fatwa Syekh Al-Albani, jadi kalau ada orang yang sholat dan pantatnya membentuk, dan kemaluan juga membentuk, ini sholatnya tidak sah. Nah, antara celana ketat itu yang membentuk. Ini kembali para pengajarnya untuk ta'alim mulai besok. Ini akhwat sudah belajar dengan sungguh-sungguh, ikhwannya masih nyantai-nyantai. Yang lainnya belum datang, alasnya ustadznya belum datang. Nah, kalian di rumah ngapain? Ya enggak? Di rumah yang main-main, main sepeda. Dan kita keluar, ini untuk mengisi kekosongan tempat-tempat lain itu kadang untuk ta'lim aja harus relay, harus mendatangkan demikian biaya yang banyak, ya enggak? Ta'lim 6 sehari datangkan harus mengantarkan sekian lama. Ini kalau di Suram kemarin coba bayangkan itu. Menjemput dari Suram ke Pekanbatu itu butuh duit berapa? Dan dari Suram mengantarkan ke Keritang, balik lagi. Itu kalau bensin mungkin 1,5 juta habis itu. Ini belum makan tengah jalan. Biaya yang banyak. Sebagian ketika ada ta'lim malah malas-malasan. Atau tadi para penggembos dakwah. Nah. Tayyibillah nafsu.